Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Sudah berkali-kali diterangkan penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu, baik syahadat tentang Allah maupun syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini di siang hari ini kita akan membahas inil hukmu illa lillah. Kurang peka ini kelihatannya. Hukum itu miliknya Allah. Apa yang dimaksudkan hukum itu miliknya Allah? Bukan hanya manusia, tapi benda, barang, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang ada di dunia itu mengikuti hukumnya Allah. Hukum yang mana? Jawabannya hukum yang kauniyah. Karena ada yang kauniyah, ada yang syariyah. Kalau ada batu ditaruh di atas air tenggelam, itu kata anak-anak BD-nya lebih berat daripada BD air. Tapi itu hukumnya Allah. Kalau adik-adik sekarang ini masih masa remaja produktif, nanti ada masa-masa sudah tidak produktif, ya. Makanya umurnya manusia itu ada 4. Ada umur kronologis, ada umur biologis, ada umur psikologis, ada 3. Ya. Umur kronologis itu umur yang berkembang terus, 61, 62, 63, 64, ini enggak bisa dibendung. Siapapun di dunia mengikuti hukumnya Allah, kayak begitu itu tadi. Sehingga kalau kita ini nanti jadi tua atau sekarang sudah tua, itu happy saja, baik saja. Semua orang akan begitu. Ya. Yang kedua adalah umur biologis. Ini yang bisa dihambat. Ada bapak atau ibu yang usianya sudah sepuh tapi staminanya seperti lebih muda 10 tahun dari umur yang sebenarnya. Faktor apa? Ya, ini gabungan. Faktornya bisa, walaupun ini bukan ilmu saya ya. Faktor makan dan minum, faktor istirahat, kata Profesor Dr. Dadang Hawari, ibadah sama Allah. Itu akan mempengaruhi kondisi biologisnya manusia. Itu namanya umur biologis. Yang tidak bisa dihambat tadi, umur kronologis, umur biologis ini yang bisa dihambat. Jadi ada bapak yang sudah sepuh 70, 80 tapi staminanya masih bagus. Saya sendiri hari ini ditakdirkan oleh Allah sudah 68. Berarti kurang 2 tahun 70. Sampai berapa? Enggak tahu. Tapi kewajiban kita itu tadi. Makan, minum, istirahat, berpikir yang positif, tidak cari musuh, berbaik-baik sama orang dan seterusnya, ibadah. Yang berikutnya adalah umur psikologis. Jadi pandangannya itu masih bagus. Tidak, kata wong Jawa itu ndak itu apa namanya? Ndak pikun. Kata dokter saraf, caranya supaya dilatih ini. Lah kalau orang Islam ngelatihnya pakai apa? Ngaji salah satunya. Surat-surat pendek, pokoknya semampunya kita. Nah, begitu, ya. Ini tapi ini hukum yang kauniyah tadi, semua orang akan mengikuti itu, enggak bisa tidak. Ya, makanya tadi saya katakan kita ini semakin tua, semakin tua, semakin tidak berdaya, happy saja hidup itu. Nanti ada surga yang Allah janjikan buat kita semuanya kalau kita iman akidahnya baik. Nah, satunya itu hukum syar'i. Inilah yang harus diterangkan, hukum syar'i itu. Hukum yang kaitannya dengan syariat. Nah, ini saya bacakan itu kitabnya ya. Khalaqallahu hadhil 'alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam ini untuk satu tujuan. Alam bukan manusia tok. Apa tujuannya? Untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Kalau sampean punya telur ayam, dierami induknya atau pakai mesin tetas, itu butuh waktu 21 hari menetas. Itu hukumnya Allah. Itulah buktinya tunduknya alam tadi kepada Allah. Saya sudah sering kali menyebutkan, misalkan kalau ada hujan deras kemudian banjir itu, maka jangan marah. Tidak boleh marah. Marah ke siapa? Ya, ya memang enggak enak banjir, apalagi rumahnya kemasukan air, airnya dipisui, jangan. Kalau air itu bisa ngomong, air bilang gini, Mas jangan misui saya, sebelum sampean ada, saya ini sudah diciptakan Allah, sifat saya menggenangi tempat-tempat yang rendah. Soalnya sampean sendiri rendah, nah gitu loh. Ini alam, itu Allah itu yang ngatur itu. Nah itu kitabnya menulis begitu, tapi manusia tidak bisa untuk mengikuti hukum Allah kayak begitu, itu tidak bisa. Wa arsalalahum rusula li ta'limihim. Khusus manusia, Allah itu mengutus rasul. Mengapa? Manusia itu termasuk saya, itu ada akal sehat, ada hati nurani, ada otot ya, ada nafsu. Nafsu apa ya, macam-macam ya. Kalau nafsu makan ya enggak apa-apa kalau nafsu makan. Ada nafsu birahi, ada nafsu ingin menjatuhkan orang lain, ada nafsu ingin mengumpulkan harta, ada nafsu seksualitas. Itu kalau enggak pakai agama, enggak pakai nabi, enggak pakai kitab, naudzubillah min dzalik, itu enggak terkendali. Wong ada nabi aja begini kok. Kan begitu ya. Ada nabi, ada rasul, ada kitab, bendino diterangkan itu loh. Manusia itu masih begitu. Makanya di sini disebutkan, ini diminum semuanya. Jadi wa arsalalahum rusula, Allah mengutus rasul. Di kitab yang lain keterangannya begini, Mas. Allahu khalaqona walam warzaqona walam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi kalau pakai Surabayaan itu, Gusti Allah itu apa enggak tanggung jawab, tapi mari menciptakan manusia enggak diurusi. Enggak, Mas, sampean itu diurusi. Caranya apa? Itu tadi khalaqona warzaqona. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, walam yatrukna hamalan, tidak meninggalkan kita begitu saja. Terus gimana? Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus rasul untuk manusia. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Lalu bersama rasul tadi Allah menurunkan kitab. Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Supaya kitab tadi dipakai oleh nabi untuk dijelaskan kepada umat, dipakai dalil menegakkan keadilan dan kebenaran. Wa hadzal hukum, hukum yang ada di kitab yang dibawa oleh nabi tadi, yatamatsalu fi kalamillahi wa kalami rasulihi wa yashmilu al-hukum fil ibadat wal muamalat wal aqaid wat tasyri' wa ghairiha. Dan hukum itu sudah terangkum dalam dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Jadi nuwun sewu, Pak. Nabi itu sumber hukum, Mas. Makanya, Pak, istrinya nabi itu boleh cerita-cerita privasinya nabi, pribadi nabi. Jadi nabi mandi janabat itu istrinya tahu, besok diceritakan caranya gini. Bukan nabi yang cerita tapi istrinya. Puasa-puasa itu dirangkul, istrinya dicium ya. Besok istrinya boleh cerita, cerita tonggoi, cerita konjone boleh. Kalau istri kita boleh enggak? Apa bedanya? Lain. Karena Nabi ini sumber hukum, sosialisasinya begitu caranya supaya orang ngerti. Oh, kalau begitu mandi jenabat itu begini tak caranya, kata Aisyah. Lu Aisyah kok tahu? Ya diberitahu Nabi atau tahu apa namanya bersama Nabi, misalkan begitu. Boleh cerita. Ya, istri itu dirangkul suaminya lalu dicium puasa-puasa boleh? Boleh. Lo kok tahu? Itu Aisyah dicium sama Nabi. Lo kok cerita-cerita? Boleh istrinya Nabi. Karena Nabinya sumber hukum. Kalau istri kita enggak boleh. Karena kita bukan sumber hukum. Sumber apa? Loh, jangan sumber masalah itu. Masa suami sumber masalah itu. Mudah-mudahan sumber rezekinya Allah lewat suami. Ya. Yeah. Wes, sekarang saya rinci hukum itu. Kemudian al-hukm yang pertama, al-hukmu fil aqidah. Hukum dalam masalah akidah. Ini air ada hukum bisa dipakai dengan hukum akidah ini. Oh, air ini ciptaannya Allah, manusia tidak bisa membuat air. Kalau kita minum bismillah dulu, minta izin sama Allah. Betul, Pak? Kalau didinginkan ini bisa dingin. Kenapa? Karena manusia sekali tempuh butuh yang dingin. Ini dipanasi sampai 100 derajat mendidih. Ngapain? Buat kopi, karena manusia bisa butuh buat itu tadi. Hukum akidahnya, air ini tidak boleh dipakai syirik sama Allah. Banyu apa, Mas? Itu air sudah dicoba jabu, Pak. Buat apa? Di pojok-pojok rumah mau tak kasih air ini satu supaya menolak balak, mendatangkan rezeki. Berarti orang itu menggunakan makhluknya Allah berupa air ini untuk mensyirikkan Allah. Begitu, Pak, ya. Kira-kira model begitu ada enggak di masyarakat? Ada. Banyak apa sedikit? Cuma saya enggak tanya, apa termasuk kita? Jangan. Ya. Wa awwalu ma bada bi rusul da'watahum huwa taskhikhul aqidah. Pertama kali dakwanya Nabi itu yaitu masalah ini, akidah. Tak potong. Andai kata waktu itu, Mas, Nabi itu bilang gini, orang kafir, siapa yang tidak boleh berzina? Ini tradisi jahiliyah berzina. Siapa yang tidak boleh membunuh? Siapa yang tidak boleh apa namanya minum-minuman khamar? Atau ditambahi, mari kita ngumpulkan ini makanan kita bagi kepada orang-orang yang butuh. Kalau dakwanya Nabi cuma begitu-begitu tok, enggak dimusuhi. Pasti enggak dimusuhi. Ya. Karena akalnya itu sudah ngerti, orang zina enggak boleh, minum khamr enggak boleh, membunuh orang juga enggak boleh. Ya. Begitu loh. Menolong orang itu baik. Itu orang jahiliyah paham. Tapi mengapa dimusuhi? Ini wa awwalu ma bada'a bihi ar-rusulu da'watahum wa taskhikhul aqaid. Karena melarang tidak boleh menyembah apa-apa siapa-siapa kecuali Allah. Karena berhala banyak sekali waktu itu. Benda, barang, orang, ini semuanya bisa dianggap Tuhan, diberhalakan gitu. Nah, sekarang saya tanya, 2022 ini bulan apa? September, tanggal 15. Kira-kira orang menuhankan selain dari Allah itu ada apa enggak? Nah, itu enggak boleh. Itu hukumnya Allah dalam bidang akidah. Ya, Pak, saya pancing sampean ya. Saya pernah ditanya orang, "Ustaz, saya mau buat rumah, sudah buat rumah itu. Dipageri boleh enggak?" Jawabannya? Loh, ini tanya temenan yang tanya itu. Saya jawab boleh. Mau pakai pagar besi, stainless, mau boto, mau kayu, monggo, Bu. Variasinya cuma berapa ukurannya, bagaimana caranya buat pagar, jangan tanya saya bukan tukang. Ternyata yang dimaksudkan bukan itu. Dikasih apa? Jimat. Untuk menolak apa? Bala. Itu ditawarkan enggak boleh. Enggak bisa benda dan barang menolak kehendaknya Allah, itu enggak bisa. Yang ada orang Islam itu disuruh berdoa. Ini loh yang diterangkan Nabi. Ya. Nah, begitu. Jadi yang pertama itu adalah dakwatu tauhid, akidah, hukumnya Allah dalam bidang akidah. Dua, yang kedua adalah al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Ya, yajibu an na'khudha ahkamal ibadati min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairiha min al-Qur'an wal hadits sahih. Wajib bagi kita untuk mengambil hukum dalam bidang ibadah tadi seperti zakat, salat, haji dan sebagainya dari Quran dan hadis. Enggak boleh ngarang sendiri. Ya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji atau umroh mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mas, orang haji lempar jumroh, jamarot, ya. Aqabah, wusta dan sebagainya. Itu kerikilnya berapa? Walaupun kita belum haji enggak apa-apa, kerikilnya berapa? 7. Apakah 7 itu melemparkannya jadi 1 apa 1-1? 1-1. Ngambil 10 boleh enggak? Loh, ini pertanyaan temenan. Pertanyaan temenan ini. Ngelemparnya tadi berapa? 7. 1-1. Ngambil 10? Sampai ini kok ragu-ragu. Boleh. Yang syariat itu yang apa? Ngelemparnya, bukan ngambilnya. Ya, saya tidak bermaksud membingungkan, tapi memberi penjelasan. Jangan seperti sahabat saya itu, ya. Sahabat saya budal haji. Nah, ini boleh cerita ya, beberapa menit, enggak sampai 2 menit ya mungkin. Sahabat saya berangkat haji namanya Pak Fauza. Tanya sama saya, "Pak Naji, saya tahun ini, itu sekian tahun yang lalu mau budal haji itu." Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah dalam segala urusan, mabrur insyaallah ya. Badhe tanya, "Nggih, napa?" "Saya dititipi kerikil sama tetangga itu." "Loh, maksudnya gimana?" "Tetangga saya ini tahun yang lalu budal haji, ngambil kerikil di Muzdalifah, dipakai ngelempar jumroh, kebanyakan, ini sisa dibawa pulang, di Krian sana teman." "Loh, ini temenan Pak, saya enggak goroh." Ya. "Karena ini kerikil Muzdalifah di Mekah, dibuang di belakang rumah enggak berani dia, disimpan sampai setahun. Ini teman saya budal haji dititipno Pak Fauza suruh mengembalikan ke sana itu." Saya bilang gini, "Gudon sik wonge itu. Gimana itu? Bu, karena ibu itu. Jenengan ngambil kerikil di Muzdalifah ini sebelah mana? Kok balik noe cek pas." Coba ada begitu. Nah, dari situlah yang syariat itu yang mana? Orang itu kacau itu. Maka orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Itu penting, Mas. Tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agama. Lah kalau membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, cara ngelakoni agama gimana? Jangan-jangan kayak itu tadi. Ya. Nah, maka hukum dalam bidang ibadah ini yang paling prinsip, salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ada manasiknya. Sholat sajalah yang kita lakukan setiap hari. Begini ini angkat tangan enggak? Kalau orang takbir Allahu Akbar segini boleh enggak? Itu tidak disyariatkan, syariatnya sekian toh. Ya. At-tahiyatu lillah, pakai mana itu yang pakai telunjuk? Apa yang pakai untuk isyarat? Jari apa? Telunjuk. Kalau pakai akal, Indonesia itu yang paling bagus kalau memberikan isyarat telunjuk apa jempol? Indonesia, jawabannya apa? Jempol, Mas, monggo kan begitu ya. Boleh enggak at-tahiyatul ini kabeh? Enggak boleh. Ini namanya mengambil hukum dari Nabi. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Gitu loh maksudnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti saya melihat salat. Jadi sudah banyak dalil-dalilnya itu ya. Nah, sekarang saya tanya. Pertanyaannya menggelitik. Apakah hukum Allah ini boleh diterapkan di negara, mohon maaf ini bukan politik ya. apakah hukum Islam ini boleh diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini? Boleh apa tidak? Saya menjawab salah satu aja. Halo? Kok ragu nih? Enggak temenan. Jawabannya apa? Boleh. Orang mau menerangkan tauhid Pak Kiai di atau Pak Ustadz di mana saja, boleh, enggak ada larangan. Buku-buku akidah, buku-buku tauhid dicetak di mana-mana, enggak masalah. Jaksa Agung tidak melarang. Bahkan kalau sampean mau jujur menjelaskan kepada orang lain, ya kepada dasar hukumnya di negara kita untuk menjalankan akidah yang betul itu ada. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila yang keberapa, Mas? Pertama. Saya hafal Pancasila itu, tapi tidak usah saya hafalkan di sini. Nanti sampean jangan-jangan Pak Ustadz enggak hafal. Hafal saya. Sila yang keempat juga hafal saya. Apa sila yang keempat? Nah, pinter sampean timbangane orang di YouTube itu, ya kan. Hafal saya, ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai dasar bagi umat Islam adalah bertauhid. Saudara-saudara kita di Indonesia yang tidak beragama Islam, ya silakan menurut keyakinannya masing-masing. Tapi umat Islam itu tadi, jadi kalimat La ilaha illallah dilafalkan boleh, ditulis boleh, buku-buku yang menjelaskan mengenai La ilaha illallah diterangkan boleh, dicetak, enggak ada larangan. La ilaha illallah ditulis di mobil boleh. Boleh, Pak. Kalau umat Islam Indonesia ini yang punya mobil belakangnya ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh enggak? Boleh. Saya tanya satu poin, mesti sampean ragu-ragu jawabnya. Kalau semua umat Islam memasang bendera La ilaha illallah di depan rumahnya, boleh apa enggak? Halo? Bolehnya ragu-ragu. Menurut saya boleh. Menurut saya, kalau saya salah mohon ditegur. Yang tidak boleh itu, jangan salah paham, ada organisasi tertentu, kebetulan pemerintah tidak mengizinkan untuk operasional lagi, simbolnya pakai apa? La ilaha illallah. Di Indonesia ada organisasi besar Muhammadiyah, NU, itu ada la ilaha illallahnya juga di kitab-kitabnya. Ya. Nahdlatul Ulama itu ada begitu. Muhammadiyah ada syahadatnya itu. Simbolnya enggak apa-apa kan. Gitu loh maksudnya. Jadi hukum Allah itu boleh diterapkan di sini, enggak ada masalah. Hukum dalam bidang akidah dan ibadah. Masjid dibangun dibantu sama pemerintah. Pemerintahan zaman siapa saja oke. Haji difasilitasi. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, mohon maaf, ini sekali lagi bukan politik, pencerahan ya. Mas, ini bukan negara agama, jangan bicara agama di negara. Oh jangan. Itu sampean mau dijauhkan dari nilai-nilai apa? Agama. Ya memang negara kita bukan negara agama. Tapi melaksanakan agama boleh enggak? Boleh, itu loh maksudnya. Jadi yang kedua tadi, hukum dalam bidang ibadah, malah diberi fasilitas. Ini diterangkan semuanya tak? 25 ya? Nah, cuma 4 ya. Yang ketiga, al-hukmu fil mu'amalat, hukum dalam bidang mu'amalat. Ini yang harus diperjuangkan oleh kita. Saya beri contoh, ada remaja putra, ada remaja putri. Ya, ini bukan mukhram. Dia mau hidup satu rumah, mau hidup satu kamar, mau hidup satu ranjang. Ada syariatnya? Ada. Lah kalau ini dihapus di negara kita misalkan, harus dilawan, enggak boleh. Ada pakai syariat, yang muslim ada syariatnya. Harus ada khitbah, lamaran, harus dinikahkan dulu. Nikahnya harus pakai ada ijab kabul, harus pakai mahar, harus walinya, harus pakai apa? Maharnya mas kawin dan seterusnya. Ini hukum ini diatur oleh Islam, bukan hanya ini aja perkawinan. Ada ekonomi, ya, ada sosial, ada pendidikan, ada politik, itu diatur juga itu. Kalau dalam pandangan Islam, orang berpolitik itu bukan bebas nilai, enggak boleh sembarangan. Meraih kekuasaan juga harus dengan cara yang baik dan jujur, enggak boleh. Wis pokoknya menang, masih ngawur, masih ini mengambil haknya orang lain, ya enggak boleh, Mas. Nanti gajinya sampean gimana, tunjangannya gimana itu? Haknya orang sampean rampas itu. Sampean mestinya enggak dapat kursi itu karena ada ketidakjujuran, misalkan begitu ya, Pak ya. Ini kan harus dijelaskan kepada umat. Islam itu mengatur begitu-begitu. Nah, coba tak kasih contoh. Kalau sampean punya HP yang ada di dalamnya ada Qur'annya, silakan dilihat surat An-Nisa ayat 65. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa itu surat yang keberapa, Mas? Hah? Yang keempat. An-Nisa itu maksudnya apa? Perempuan. Berarti boleh pakai perempuan empat gitu tak maksudnya? Nah, surat An-Nisa. Saya tanya, Pak, irigasi. Irigasi, irigasi itu apa? Pengairan. Jangan keliru imigrasi ya. Irigasi itu apakah hukumnya Allah dalam bidang akidah tadi yang saya terangkan di awal, ataukah hukumnya Allah dalam bidang ibadah, ataukah tidak kedua-duanya? Kalau sampean bingung, saya ulangi lagi. Kalau tambah bingung, tidak saya teruskan. Saya ulangi. Irigasi, pengairan itu, apakah hukumnya Allah dalam bidang akidah, ataukah hukumnya Allah dalam bidang ibadah, kayak sholat itu, atau tidak kedua-duanya? Jawabannya, tidak kedua-duanya. Hukum muamalat, pergaulan antar manusia. Loh, irigasi saja loh diatur oleh Allah dari arsnya sana. Loh, gitu loh maksud saya. Irigasi, urusan irigasi, orang mengalirkan air untuk mengaliri di sawahnya tadi atau di kebunnya tadi supaya ada apa? Disirami tadi tanaman-tanamannya, itu saja diatur oleh Allah dari arsnya sana. Coba saya main baca dulu terjemahnya kalau ada. Kalau enggak saya saja yang membacakan. Monggo, surat An-Nisa 65. Maka demi Rabbmu. Nggih. Oh, enggak ada mic-nya ya, enggak apa-apa wis. Ya wis. Yes, saya potong. Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Coba Pak ya. Loh, saat itu kok sudah ada hakim-hakiman? Loh, ini penting. Makanya tadi kan saya katakan di awal tadi. Allah mengutus Nabi, lalu Nabi itu dibawai kitab. Dipakai apa? Dipakai untuk mengatur kehidupan di masyarakat itu. Jadi ayat tadi, maka demi Rabbmu, apa tadi terjemahnya, diulangi lagi. Ya, tidaklah beriman sebelum mereka itu sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nanti saya terangkan, kok bisa ini irigasi gimana? Monggo. Kemudian tidak ada dimulai rasa, dari awal lagi. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terus kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada keberatan dalam hatinya di dalam menerima putusannya Nabi Muhammad. Ini ada asal usulnya, Pak. Ada orang namanya Zubair, ada temannya sengketa zaman Nabi. Zubair sama temannya sengketa. Masalah apa? Irigasi itu tadi. Ya. Nah, kemudian kedua-duanya sepakat untuk datang ke Nabi, minta pendapat hukum Nabi. Setelah dipelajari oleh Nabi ABCD-nya, Zubair sudah berapa kibik, sudah berapa kali, kebutuhannya bagaimana, ini temannya siapa ini, enggak ada diterangkan di tafsir itu siapa temannya, namanya itu, enggak boleh ngarang itu ya. Tiba-tiba setelah dipelajari oleh Nabi, Nabi memutuskan, oh hari ini Zubair, itu kebunnya Zubair yang dialiri sungainya tadi, dialiri airnya. Ini temannya enggak terima. Terus turun ayat itu tadi. Jadi ini persoalan irigasi, sengketa pengairan itu tadi. Lalu minta pendapat hukum sama Nabi. Setelah Nabi mempelajari ABCD-nya, Nabi memenangkan Zubair. Ini temannya enggak terima. Mesti ae dimenangno Zubair, wong Zubair iku ponakane. Kebetulan Zubair ini ponakannya Nabi. Terus ditegur sama Allah pakai ayat itu. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya mereka tidak beriman sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian di dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun dan menyerahkan keputusan itu kepadamu. Maksud saya, wong urusan irigasi saja sampai Allah itu ada perhatian dari arsnya sana. Nah kalau soal sholat, soal ibadah sudah oke. Oh kalau begitu ada hukum Allah dalam bidang muamalat, pergaulan kehidupan sehari-hari, urusan apa saja? Jawabannya iya. Terakhir, ada yang ditanya? Nah ini tak selipkan ya. Sekali lagi bukan politik. Apakah di Indonesia ini ada undang-undang perkawinan? Jawabannya ada. Melanggar hukum syariat apa tidak? Tidak. Tahun 74 atau 75 itu DPR sama pemerintah itu membuat undang-undang perkawinan. Andai kata itu melanggar hukum syariat, di Indonesia organisasi-organisasi besar kayak Muhammadiyah NU pasti menolak. Al-Irsyad Persis menolak. Karena produk undang-undang ini tidak sesuai dengan apa? Hukum syariat. Andai kata berlawanan, berarti tidak. Nah sekarang saya tanya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Andai kata atas inisiatifnya beberapa orang, lalu undang-undang perkawinan itu direvisi, dirubah mas, lalu dimasukkan pasal-pasal. Bahwa pasal-pasal baru perkawinan modern itu adalah perkawinan jenis kelaminnya sama laki, perempuan sama perempuan. Menyalahi hukum syariat enggak? Boleh diterima? Ini namanya menyalahi hukum syariat, kata kitab Tauhid namanya hukum Tauhud kalau begitu itu tadi. Asal berlawanan dengan hukum syariat. Kalau enggak berlawanan enggak masalah, produksi apa saja, perda siapa saja silakan. Karena hakikatnya hukum itu dibuat, diatur supaya kehidupan manusia jadi baik. Itu maksudnya. Terakhir, beberapa menit lagi. Orang bijak itu orang yang mengikuti aturan. Aturan 30 menit ya. Ya wes. Al-hukmu fil hudud wal qisas. Hukum dalam masalah pidana dan perdata. Ini Allah. Misalkan ya, saya kasih contoh. Nanti minta tolong dibacakan surat Al-Maidah 45 ya. 45. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ya. Di awal saja kita ambil beberapa poin. Misalkan ada orang tukaran atau orang mungkin tidak sengaja. Tukaran giginya ini dicokot ya. Ya, digigit. Sampai putus. Ada hukumnya enggak ini? Ada. Namanya qisas. Wah, sampai melakukan kejahatan ini, masa berkelahi atau mungkin ini digigit sampai lepas. Kamu tak gigit dua jari enggak boleh, harus satu, podo. Geger sama orang naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Terus orang itu ditunjuk gitu, sampai matanya ini rusak satu. Ada hukum syariatnya. Hukum qisas itu namanya qisas. Apa dalilnya mas? Monggo. Surat apa tadi? Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini mudah. Kalau di Islam, ketika ada orang membunuh, ya, lalu diproses hukum, lalu orang itu sampai mencapai ketentuan yang ingkrah sudah tetap. Betul-betul orang ini bersalah membuat apa perencanaan pembunuhan dan betul-betul ada korbannya. diadili sampai pada tingkat tinggi sudah dinyatakan tetap. Orang ini diberi kesempatan tobat kalau dia muslim. Tobat didampingi semua macam-macam lah supaya bersih dari dosa sebelum dia diapakan? Dikisos. Ini Islam, ya. Oh, sadis, Pak. Insya Allah tidak, walaupun mungkin ada yang berbeda pendapat, tapi saya baca teksnya di dalam Al-Quran saja. Karena dia menghilangkan nyawanya orang terlebih dahulu. Mohon maaf saya menerangkan begini, ini gak ada kaitannya dengan berita yang sedang apa? Viral. Bukan urusan saya itu, ya kan? Ya, sudah ada yang ngurus. Nah itu, ya. Cuma mau gak dibahas, gak enak itu, ya. Itu, ya. Masya Allah, itulah manusia, Mas, ya. Itu saya mikirnya gini itu, awal-awal dengan berita itu enggak bisa tidur itu. Ini wong teman, satu teman tidur bareng, masak bareng, profesinya bareng, latihannya bareng. Kok bisa ini disuruh nembak ini gitu loh. Maksud, ngerti maksudnya? Ya wis sampean terusno sendiri aja. Ya. Itu mikir saya itu, kok tega itu. Gimana cara wong temannya itu? Wes, tidak boleh rame-rame. Lanjut mas, monggo. Mata dengan mata, nah, hidung dengan hidung. Itu maksudnya mata dengan mata itu bukan bulu ketemu bulu mata, bukan itu. Tidak. Mata dengan mata, kalau ngerusak matanya ya dikenakan matanya, kisos. Terus telinga dengan telinga, wal udhuna bil udhuni, hidung dengan hidung, ya, wal udhuna bil udhuni, wal anfa bil anfi, gigi dengan gigi, wasinna bisinni, dan luka pun ada kisosnya. Ya, ada kisosnya. Ini Islam itu begitu, hukum ini. Ini yang harus diperjuangkan, enggak boleh seenaknya saja. Di kampung di mana ada naudzubillah min dzalik, ada orang curi potong tangannya seenaknya, ya enggak boleh. Makanya tadi saya tanya, ada empat hukum itu di dalam Islam yang sudah diterapkan di sini, tidak ada masalah, ada payung hukum atau tidak sudah diterapkan, yaitu hukum dalam bidang akidah dan hukum dalam bidang ibadah. Muamalat dan kisos ini harus oleh tangan-tangan penguasa, tidak bisa sendirian. Nah itu loh maksudnya hukumnya Allah. Ini yang hukum syar'i. Yang hukum kauni masih orang kafir, orang munafik, orang Islam mengikuti. Yang mati itu bukannya orang Islam toh, semua orang kafir ya mati. Makanya saya pernah ngomong gini, kalau ada anak muda ngomong sama bapak yang sudah sepuh, Pak, sampean itu ternyata sudah tua. Ya enggak apa-apa Mas, tua yang lahirnya kan lebih dahulu saya 70 tahun dari kamu, ya jelas saja. Anak ini ngomong, hati-hati loh Pak, sampean tambah tua nanti banyak penyakitnya loh Pak. Ya enggak apa-apa, wajar. Kalau saya ini duduk lama, berdiri itu ditoto dulu karena sudah tua. Kalau kamu masih 24-25 mencolot ya bisa. Begitu ya. Anak ini ngomong lagi, hati-hati Pak, saya main tambah tua banyak penyakitnya, nanti bisa mati loh Pak. Benar enggak omongannya? Halo? Benar. Jangan diem, oh enggak masalah Mas. Ini orang Islam itu gagah Pak, pede, enggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau saya mati enggak masuk surga, loh itu loh jadi masalah. Enggak masalah, semua orang ya mati kok. Oh, itu namanya hukum kauniyah. Ya, hukum kauniyah. Nah, saya enggak meden-medeni Mas, semua orang ya tetap akan mati. Jangan khawatir, semua juga akan kebahagiaan nanti, ya kan? Ya, itu. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.